Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-27 dari bulan Rabi'inil Akhir 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 2 Januari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bermajlis ilmu dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan 2 riwayat ataukah 2 hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ketika mereka sedang mengalami kelaparan yang sangat pada saat menempuh perjalanan menuju Tabuk. Yang mana dalam 2 riwayat tersebut, di akhir hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ma min abdin mu'min." Atau Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah man qala." Barang siapa yang mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah utusannya, la yalqallahu bihima abdun, tidaklah seorang hamba membawa 2 kalimat syahadat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat akan dihadapkan di hadapan Allah azza wajal ghaira syakin fihima, dalam kondisi hamba tersebut tidak ragu tentang 2 kalimat syahadat tadi, maka dia akan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhal jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Tidaklah seorang hamba mengucapkan 2 kalimat tersebut tanpa keraguan, melainkan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang terjadi pada riwayat tersebut telah kita bahas secara global, insyaallah taala akan kita nukilkan dari ucapan para imamus salaf dalam membahas hadis ini. Di antaranya yang pertama yang akan kita bahas adalah ucapan al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah ketika membahas hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan di dalam karya beliau yang mana karya beliau merupakan salah satu rujukan dari apa yang menjadi pembahasan para syurrah, para ulama yang menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau memiliki syarah yang sangat luar biasa faedah-faedahnya yang menunjukkan kepada kita tentang keluasan ilmu yang ada di sisi Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, terkhusus dalam mensyarah hadis-hadis riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau bernama Al-Mufhim jilid yang pertama halaman ke-198 mengatakan kana hadzal ham minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita singgung pada pembahasan yang lalu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat keadaan para sahabat sedang dalam kelaparan yang sangat, maka Nabi alaihi salatu wasallam memiliki sebuah pendapat yang hakikatnya itu mengikuti pendapat dari beberapa sahabat yang lainnya. Jadi untuk mengatasi kelaparan tersebut, maka Nabi alaihi salatu wasallam disarankan untuk menyembelih beberapa ekor unta tunggangan dari pasukan sahabat yang akan menempuh peperangan Tabuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki niat yang kuat, memiliki alham untuk mengamalkan saran atau masukan dari sahabat-sahabat tadi. Maka di sini Imam Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan, kana hadzal ham, niat yang kuat, minan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari Nabi alaihi salatu wasallam bihukmin nadharil maslahi. Beliau memiliki niat tersebut bihukmin nadhari al maslahi, karena beliau melihat maslahat yang akan didapatkan oleh pasukan-pasukan beliau alaihi salatu wasallam, la bil wahyi. Bukan niat yang kuat tadi didapati oleh Nabi alaihi salatu wasallam berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena wahyu, karena kalau karena wahyu tidak akan bisa diotak-atik, tidak akan bisa dirubah, karena wahyu Allah Subhanahu wa taala tetap hukumnya. Tapi dalam perkara ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam menerima masukan dari sahabat-sahabat beliau, ya Rasulullah, kita menyembelih beberapa ekor unta tunggangan yang kita miliki untuk mengatasi kelaparan yang ada pada pasukan kami atau pasukan kita. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memiliki niat untuk melakukan hal tersebut, tapi ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah bihukmin nadharil maslahi, murni dari pendapat beliau alaihi salatu wasallam sendiri melihat maslahat yang akan didapatkan, la bil wahyi. Ini yang harus digaris atasi. Jadi ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ala tara kaifa arada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu alaihi maslahatan ukhra. Hal ini bisa kita dapati faedahnya dari perbuatan yang dikerjakan oleh Umar ibn al-Khattab. Masukan, saran yang diberikan oleh Umar ibn al-Khattab kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda memiliki pandangan yang akan mendatangkan maslahat yang lainnya, yang lebih dari yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama. Jadi maslahat yang pertama akan mengurangi kelaparan yang ada di sisi pasukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara Umar bin Khattab melihat maslahat tersebut bisa terjadi, akan tetapi ada sisi negatifnya, ada mafsadatnya, yaitu ketika unta-unta tunggangan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berkurang sehingga memperlambat pergerakan sahabat beliau menuju At-Tabuk. Maka ketika Umar bin Khattab berani memberikan masukan, berani memberikan sarannya yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita bahwa yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu bukanlah wahyu. Karena kalau wahyu, tidak mungkin Umar bin Khattab berani untuk menganulirnya, berani untuk memberikan masukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Umar bin Khattab menyampaikan hal tersebut dan diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, zahara lin nabi sallallahu alaihi wasallam rujhanuha. Zahara lin nabi sallallahu alaihi wasallam rujhanaha. Nabi alaihi salatu wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pendapat yang datang dari sisi Umar bin Khattab adalah pendapat yang rajih, pendapat yang lebih bisa dipilih dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak usah ya Rasulullah kita menyembelih unta-unta yang ada, yang kita pakai untuk tunggangan menuju Tabuk, tapi yang disarankan oleh Umar adalah mengumpulkan sisa-sisa perbekalan yang ada di sisi pasukan beliau alaihi salatu wassalam, dan didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan doa keberkahan, yang itu telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Fawafaqahu alaiha wa amila biha. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyetujui saran dari Umar bin Khattab, masukan dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, dan mengamalkan masukan tersebut. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Kemudian Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Al-Imam Ibn Salah di dalam Mustakhraj Abi Nu'aim jilid yang pertama halaman ke-120 menyebutkan bahwasanya qauluhu, ucapan seorang perawi, hamma binahri ba'di hamailihim. Nabi SAW sudah memiliki niat yang kuat. Telah kita jelaskan bukan hanya niat yang sekedar lewat. Ini hamma, ya hummu, benar-benar memiliki niat yang sangat-sangat kuat. Sudah akan dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan seorang perawi, hamma binahri ba'di hamailihim. Nabi SAW sudah memiliki niat yang sangat luar biasa kuatnya untuk menyembelih unta-unta yang ada di sekitar beliau alaihi salatu wassalam dari pasukan perang tadi. Huwa fil asli alladhi huwa yakhuttul hafidhu atau bi khattil hafidhi Abi Amr atau Abi Amir al-Abdari wa fi asli Abil Qasim ad-Dishmaqi ad-Dimashqi hamailihim bil ha'il muhmalah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Salah bahwasanya lafad binahri ba'di hamailihim ini merupakan sebuah riwayat yang berasal dari Al-Hafidh Abu Amir Al-Abdari yang bersumber dari Abu Al-Qasim Ad-Dimashqi. Hamailihim bilha'il muhmalah muhaqqaqan dengan huruf ha. Walam yadhkur Al-Qadi Iyad ghair hadha, dan Al-Imam Al-Qadi Iyad tidak menyebutkan lafaz selain ini. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya dalam riwayat yang lainnya bukan dengan lafadz al-hamail tapi jama'il dengan huruf jim, bukan dengan huruf ha. Al-jama'il jam'un dari jimalah, jama' dari al-jimalah, wa hiya allati la inatha laha. Maksudnya sama, yaitu unta, cuma Al-Imam Ibn Salah memberikan faedah kepada kita dari sisi bahasa, faedah al-lughawiyah yang menunjukkan bahwa riwayat yang datang dari sebagian perawi bukan dengan lafadz hamail tapi al-jama'il. Hanya berbeda titik dalam penulisan lafadz bahasa Arab memiliki pengucapan yang berbeda. Al-ha tanpa titik hamail. Tinggal ditambah titik satu di bawah ha maka menjadi al-jama'il. Ini ketelitian yang ada di sisi mereka para ar-ruwat, rijalul isnad, al-muhadditsun. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, disebutkan dalam syarah hadis ini apa yang ternukil dari Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi alaihi rahmatullah ketika beliau menyebutkan riwayat yang kedua, yang mana riwayat yang kedua dijelaskan dengan kisah yang rinci, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta untuk dihadapannya dibentangkan sebuah kulit yang telah disamak, yang nantinya kulit tersebut akan dijadikan sebagai tempat penampungan sisa-sisa perbekalan yang ada di sisi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum arbahum yang akan menuju Tabuk. Yang mana kata beliau ketika Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan yang ada, maka sang perawi mengatakan bahwa sebahagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ja'ala rajulu yaji'u bi kafi dzurratin, satu genggam dzurrah, satu genggam jagung. Yang mana satu genggam jagung ini kata Syekh Muhammad Ali Adam fihi isyarah, di dalamnya terdapat sebuah isyarah ila qillati ma fihim. Terdapat sebuah isyarat bahwa sisa perbekalan mereka itu betul-betul tinggal sedikit. Jagung tinggal satu genggam, kismis tinggal satu genggam, roti tinggal beberapa potong. Ini untuk seluruh pasukan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka lafaz-lafaz yang demikian menunjukkan kepada kita tentang kondisi yang sangat-sangat darurat di sisi sahabat Rasul ketika itu. Jadi sisa perbekalan yang sangat sedikit disambung dengan saran dari beberapa sahabat untuk menyembelih unta-unta untuk menutup kelaparan yang ada di sisi mereka, tapi Umar bin Khattab memiliki saran yang lain yang alhamdulillah itulah yang dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah dari Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi menunjukkan isyarah, adanya isyarah bahwasanya yang ada di sisi mereka benar-benar sisa-sisa perbekalan yang sangat sedikit. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah masih di dalam Al-Mufhim menjelaskan zahiru hadzal hadis, zahir dari hadis ini, anna man laqiyallahu ta'ala, ini masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Kita secara global telah menyelesaikan penjelasan yang berkaitan dengan kisah-kisah yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Nanti ada sedikit tambahan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Tapi lafaz terakhir dari hadis ini yang menjadi inti dari pembahasan atau inti dari bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi, man mata 'ala tauhid dakhala al-jannah, barang siapa yang wafat dengan mengikrarkan dua kalimat syahadah, dengan mengikrarkan tauhid, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan zahiru hadzal hadis, zahir dari hadis ini, anna man laqiya Allah taala, bahwasanya seorang yang wafat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yashhadu an la ilaha illallah, dalam kondisi dia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, wa la yadkhulun nar, dan dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini sebuah kepastian dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ghairu syakin, tanpa keraguan dia mengikrarkan dua kalimat syahadat tersebut, maka dia dipastikan akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa hadza sahihun fi man laqiya Allah taala bari'an minal kaba'ir, hal ini berlaku bukan bagi setiap hamba yang mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya apa? Wa hadza sahihun, hal ini berlaku fi man laqiya Allah taala, bagi mereka yang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan bari'an minal kabair. Mereka tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Ini syarat yang pertama. Pasti seorang masuk ke dalam surga Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi syaratnya yang pertama apa? Bari'an minal kabair. Dia tidak pernah mengerjakan dosa-dosa besar. Fa amma man laqiyallaha ta'ala, adapun seorang yang bertemu Allah Subhanahu wa taala murtakibun kabirah, dalam kondisi dia pernah melakukan dosa-dosa besar, walam yatub minha, ini yang harus digaris atasi lagi. Dia melakukan dosa-dosa besar dan belum pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yatub minha. Dia melakukan dosa besar, dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia menuduh seorang muslim sebagai seorang yang fasik, atau menuduh seorang muslim yang lainnya sebagai kafir dan yang seterusnya, dosa-dosa besar semuanya. Atau berzina, minum-minuman khamar, wal'iyadzu billah, dan yang lainnya, walam yatub minha. Dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi masyiatillahi ta'ala, allati dalla 'alaiha qawluhu ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa orang yang demikian, yang belum sempat bertaubat dalam kondisi telah melakukan al-kabair, telah melakukan dosa-dosa besar, belum sempat bertaubat, fahuwa fi masyiatillah, dia berada di bawah masyiah, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya. Allah Azza wa Jalla inginkan dia tetap masuk ke dalam jannah, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Allah menginginkan dia masuk ke dalam an-nar, dicuci terlebih dahulu, akan dimasukkan ke dalam an-nar. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tinggal menunggu perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut yang sedang melakukan atau yang telah melakukan al-kabirah walam yatub minha, dan belum bertaubat dari amalan-amalan dosa besar tadi, dia di bawah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan untuknya, itulah yang akan dia dapatkan. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka yang melakukan kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka-mereka yang melakukan dosa selain kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kembali kepada iradah, apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan pada hamba tersebut. Wa qad ja'at al-ahadith al-kathira as-sahiha al-mufidah bi kathratiha husul al-ilm al-qat'i anna ta'ifatan kathiratan min ahli at-tauhid yadkhulun nar. Perhatikan ucapan beliau. Dari hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak, yang ternukil dari Nabi SAW. Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar bahwa sekian banyak ahlu tauhid, sekian banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yadkhuluna an-nar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Seakan-akan bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang ada di hadapan kita, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah ketika dia tidak ragu dengan 7 syarat atau 8 syarat yang telah kita pelajari bersama. Tapi hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ternyata belum tentu aman. Hadis-hadis yang sahih menunjukkan mereka yadkhuluna an-nar. Di antaranya apa? Hadis al-iftiraq yang sering kita bahas. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ini semuanya umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Artinya mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Kulluhum finnar illa wahidah. Ahlu tauhid. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masuk kepada an-nar wal iyadzu billah. Kulluhum finnar, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka semuanya masuk ke dalam an-nar illa wahidah, kecuali satu kelompok. Ini diantara hadis yang sahih yang menunjukkan ahlu tauhid belum tentu aman, belum tentu pasti masuk ke dalam jannah. Jadi pembahasan ini bisa kita bahas secara global dan bisa kita bahas secara rinci. Pembahasan secara global, seluruh muslimin yang mengikrarkan dua kalimat syahadat pasti masuk ke dalam al-jannah. Naam, mereka akan pasti masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mau bahas lebih rinci, apakah mereka masuk ke dalam al-jannah dukhulan awwalian, ataukah mereka masuk ke dalam al-jannah dengan diproses terlebih dahulu di an-nar, di neraka Allah wal'iyadu billah. Ini rinciannya. Yang ujung-ujungnya nanti, setelah beberapa lama mereka ada di dalam an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala akan disinggung juga oleh beliau di sini, memberikan syafaatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mencabut mereka dari an-nar, dimasukkan ke dalam al-jannah. Tempat kembalinya al-jannah. Tapi apakah mereka masuk ke dalam an-nar? Naam, mereka masuk ke dalam neraka Allah wal'iyadzu billah. Thumma yakhrujuna minha bisyafa'ah. Ahlu tauhid, kaum muslimin, bisa masuk ke dalam neraka Allah wal'iyadzu billah, akan tetapi nantinya yakhrujuna minha, mereka pasti akan keluar karena ada syafa'at. Ay atau au bil qabdati yaqbiduha Allah ta'ala, atau mungkin Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung akan mengangkat orang-orang tersebut. Allati waradat fil hadithi sahih kama sayati fil ahadith asyafa'ah. Allah azza wa jalla akan menggolongkan atau mengangkat, menyelamatkan kaum yang ada di dalam an-nar tersebut, beberapa dari mereka yang akan diselamatkan dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Akan tapi mereka telah mendapati pedihnya siksaan dari neraka Allah wal'iyadzu billah. Ahaditsus syafa'ah yang insyaallah taala akan datang sendiri penjelasannya pada bab-bab yang berikutnya, kata beliau. Maka kondisi kaum muslimin dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, ada dua keadaan. Ahaduhuma, yang pertama, anna hadzal umum yuradu bihi al-khusus mimman ya'fu Allah taala anhu min ahli al-kaba'ir. Kondisi yang pertama yaitu kaum muslimin yang mereka melakukan dosa-dosa besar, akan tetapi ya'fu Allah anhum, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Mereka jatuh kepada dosa-dosa besar, na'am, tapi mereka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perlu Allah azza wa jalla memasukkan mereka ke dalam an-nar. Mimman yasha'allahu ta'ala ayyaghfirullah, kepada siapa orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk dia diselamatkan dari neraka Allah wal'iyadu billah. Ibtila'an min ghairi taubatin kanat minhum wala sabab yaqtadi dhalik ghairi mahdin karramallahu ta'ala wa fadlihi. Yang mana mereka belum sempat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim mengikrarkan dua kalimat syahadat, kemudian melakukan dosa-dosa besar. Akidah ahli sunnah ketika dia wafat, tahta masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mungkin Allah menyelamatkan dia dari an-nar, dan sangat mungkin pula Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam an-nar. Ini kondisi yang pertama. Walaupun dia belum sempat bertaubat, tahta masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak mungkin dia akan terbebaskan dari neraka Allah. Sangat mungkin. Tapi di sisi lain juga bukan tidak mungkin dia akan dimasukkan ke dalam an-nar. Sangat mungkin dia dimasukkan ke dalam an-nar. Ini kondisi yang pertama. Muslim mengikrarkan dua kalimat syahadat, melakukan dosa-dosa besar, belum bertaubat, bisa langsung dimasukkan ke dalam al-jannah. Wathanihima. Dan keadaan yang kedua, annahum la yuhjabuna 'anil jannah ba'dal khuruji minan nar. Mereka dipastikan masuk ke dalam neraka. Akan tetapi la yuhjabuna 'anil jannah, mereka tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Jadi yang pertama bisa diselamatkan dari an-nar, yang kedua sudah pasti masuk ke dalam an-nar. Ini kondisi muslimin. Muslim dia, muslim. Mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan membawa bendera tauhid kemana-mana. Bahkan mengadakan reuni-reuni akbar misalkan. Tapi dia bisa masuk ke dalam an-nar. Wal'iyadzubillah, bisa muslim tersebut masuk ke dalam an-nar. Menyelisih hadis Nabi? Tidak. Karena hadis Nabi alaihissalatu wassalam ini difahami dengan kondisi yang umum, ammatan, watafsilan. Dengan rinci. Satu kondisi dia bisa masuk secara mutlak ke dalam al-jannah, tapi karena kabairnya, karena dosa besarnya, karena penyimpangannya, dia masuk ke dalam an-nar terlebih dahulu. Akan tetapi la yuhjabuna 'anil jannah, kata Imam Al-Qurtubi, dia tidak dihalangi untuk kembali ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ba'dal khuruji minan nar. Ketika selesai diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam an-nar. Wa takunu fa'idatuhu al-ikhbar bi khuludin kull man dakhala al-jannah fiha. Maka kalau kita mendapati seorang muslim yang sudah dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam an-nar, maka kaidah yang bisa kita ambil, faedah yang bisa kita pelajari adalah yang namanya muslim mengikrarkan dua kalimat syahadah tidak akan mungkin dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. La yukhallad. Mereka tidak akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Wa annahu la yuhjabu anha, dan mereka tidak akan terhalangi dari syurga Allah Subhanahu wa taala, wala syai min na'imiha, wala syai min na'imiha, dan tidak dihalangi dari kenikmatan-kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah taala. Maka ikhwati fillah yar'akumullah, ketika kita menjadi seorang muslim yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadah dan ada tuduhan-tuduhan dusta dari pihak lain sebagai seorang muslim yang merekomendasi dirinya, terkhusus mereka ahlus sunnati wal jamaah yang dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sok suci, orang-orang yang sok bisa masuk ke dalam al-jannah sendirian, hanya kelompok ahlus sunnah saja. Kelompok sufiyah tidak masuk, kelompok murjiahnya tidak masuk, kelompok mu'tazilahnya tidak masuk, khawarijnya tidak masuk. Syurga Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mereka ahlus sunnati wal jamaah. Ini tuhmah dan tuduhan dusta dari mereka. Maka jawabannya seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Kepastian seorang masuk ke dalam syurga sebagai seorang muslim, na'am, dia akan masuk ke dalam syurga. Iskalnya, permasalahannya sekarang, apakah dia masuk pertama kali ataukah harus dicuci terlebih dahulu di dalam an-nar. Dan jangan kita bayangkan bahwasanya neraka Allah wal'iyadzubillah itu ringan. Yang paling ringan saja seperti yang kita ketahui bersama, azab yang ada di sisi Abu Thalib. Apa azab yang ada di sisi Abu Thalib? Ketika kedua kakinya dibakar oleh Allah wal'iyadzubillah yang mendidih otaknya. Jadi panasnya itu naik ke betis, naik ke paha, naik ke perut, naik ke dada, sampai ke otaknya. Ini yang paling ringan. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta perlindungan dari azab neraka. Di akhir sholat kita setiap waktu diajarkan oleh beliau SAW. Maka ini sekaligus meluruskan tuduhan dusta dari mereka bahwa ahlus sunnah as-salafiyun, atau mereka katakan sebagai kaum wahabi, adalah orang-orang yang menjamin diri-diri mereka masuk ke dalam al-jannah. Oh, afwan. Afwan ya akhi. Afwan Pak Kiai. Afwan Pak Habib. Kita tidak memiliki akidah yang demikian. Akidah kita seorang muslim pasti masuk ke dalam al-jannah. Bukan salafi, bukan ahlu sunnah, muslim. Lebih umum dari itu, siapa muslim? Yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, pasti mereka masuk ke dalam al-jannah berdasarkan sabda Nabi alaihissalam. Apakah kaum salafiyun, wahabi kata mereka, menjamin diri mereka masuk ke dalam al-jannah? Belum tentu, karena tidak ada yang bisa menjamin seorang masuk ke dalam syurga ataukah tidak, kecuali orang-orang yang sudah ditayin oleh Nabi SAW. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, dan 10 sahabat Rasul SAW yang satu-satu namanya disebut oleh Nabi SAW fil jannah. Dan keseluruhan ashab Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ardahum ahlul jannah. Ini akidah ahlu sunnah. Selain mereka, dari kalangan tabi'in, generasi terbaik setelah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ahlul jannah? Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada yang mengetahui. Apalagi kita yang hidup 1440 tahun setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kalau mereka menuduh bahwa kaum Wahabi menjamin diri-diri mereka sebagai ahlul jannah, tuduhan dusta. Kita jangan mau dibodohi oleh mereka, kita jangan mau mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Lantas kenapa? Kok hadisul iftirak terus yang dibahas? Kulluhum finnar illa wahida. Ini hadis Nabi SAW, sahih. Yang keluar dari ucapan Rasulullah SAW, jangan lagi ada kerancuan. Seperti sebahagian pihak yang mengeluarkan syubhatnya. Apakah anda yakin bahwa yang ternukil dalam hadis, hadis sahih Bukhari, hadis-hadis sahih Muslim, adalah ucapan Nabi SAW yang keluar dari lisan beliau SAW? Apakah anda yakin? Ini bentuk tashkik. Ini keluar dari kaum-kaum liberal hari-hari ini, karena mereka ingin meragu-ragukan kaum muslimin. Artinya apa yang ada dalam sahih Bukhari, apa yang ada dalam sahih Muslim, itu belum tentu keluar dari lisan Nabi SAW. Bisa jadi itu hanya karangan-karangan orang saja, membuat tashkik, keragu-raguan, syubhat, kerancuan berpikir. Dan target mereka adalah sahih Bukhari, sahih Muslim, dijauhkan dari kaum muslimin. Wal'iyadu billah. Hal ini pernah ditanyakan kepada Syekhuna, Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Syekh, apakah kita harus yakin dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, itu ucapan Nabi SAW yang keluar dari lisan beliau SAW, atau sekedar maknanya seperti inilah, secara globalnya demikian, secara umumnya demikian, tapi apakah kita lafdhan, lafad per lafad, kita harus yakin? Kata Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari al-Allama Syekhuna hafidhahullah wa ra'ah, na'am na'takidu dhalik. Iya, kita harus yakin. Kemudian beliau menambahkan penjelasannya, apakah dengan sekian banyak rijalul isnad, fulan an fulan an fulan an fulan, kita masih ragu dalam kondisi mereka-mereka ini adalah orang-orang terbaik yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW, dan terpampang nama mereka di kutub, di kitab-kitab ahli sejarah, mereka adalah orang yang thiqah, mereka adalah orang yang terpercaya, belum lagi syarat yang ada di sisi Al-Imam Al-Bukhari, syarat yang ada di sisi Al-Imam Muslim, tidak akan mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW kecuali dari as-thiqat, al-jibal, al-jahabidah, orang-orang yang terpercaya, bukan kadzab, dajjal, bukan. Ini khususnya pada Bukhari Muslim. Yakin? Na'am na'takidu dzalik, kata beliau. Ya, kita harus yakin. Karena ini merupakan juhud, kesungguh-sungguhan yang ada di sisi mereka, para rijal, ruwatul hadis, yang sudah menjaga agama ini. Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemurnian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita harus meyakini Al-Qur'an adalah kitab suci kaum muslimin dan penjelas dari Al-Qur'an sunnah-sunnah Nabi? Hadis-hadis Bukhari atau Muslim. Bagaimana kalau kita ragu hadis Bukhari Muslim ucapan Nabi atau bukan ya? Berarti kita ragu Al-Quran ini memiliki penjelasan. Al-Quranul Karim posisinya global. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita sholat 5 waktu. Rakaat subuh tidak dijelaskan. Rakaat zuhur tidak dijelaskan. Rakaat asar tidak dijelaskan. Rakaat maghrib isya tidak dijelaskan. Di mana kita dapatkan? Sahih Bukhari, sahih Muslim. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berhaji. Manasik haji, manasik umrah tidak dijelaskan. Di mana kita dapatkan penjelasannya? Sahih Bukhari, sahih Muslim. Zakat fitrah, sedekah, tidak dijelaskan berapa nisabnya, berapa haulnya. Dapat dari mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bagaimana kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah dibuat tashkik agar umat ragu dari keabsahan, kesahihan yang ada pada Bukhari wa Muslim. Ini makar yang ada di sisi haula al-kuffar. Mereka-mereka orang yang menginginkan muslimin mengeluarkan Bukhari Muslim dari kehidupan-kehidupan mereka. Ma'asyiral ikhwah ya ra'akumullah. Kembali kepada penjelasan kenapa kaum Wahabi yang mereka katakan Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyun senantiasa membahas hadis iftiraqul ummah, sataftariku ummati, sataftariku hadhihi al-ummah, karena ini adalah hadis yang sahih dan ini adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau alaihi salatu wassalam memberikan solusi dari hal tersebut. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, tidak lantas beliau diam. Beliau menjelaskan semuanya masuk ke dalam an-nar kecuali satu. Siapa satu wahai Rasulullah? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang kondisinya sama dengan kondisiku pada hari ini dan sahabat-sahabatku? Tinggal silahkan ditimbang. Kalau Anda ingin mengklaim wahai kaum Asy'ariyah, wahai kaum Sufiyah sebagai satu kelompok yang selamat tersebut, firqatun najiyah, silahkan bandingkan, kita buka secara ilmiah, transparan. Apakah amalan-amalan ibadah kalian sama dengan amalan-amalan ibadahnya Rasul dan para sahabat? Apakah akidah-akidah yang kalian ajarkan sama dengan akidah-akidah yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat? Tinggal ditimbang, kita bicara secara adil. Tidak usah menuduh kaum ini demikian, kaum itu demikian, Wahabi pendusta, Muhammad bin Abdul Wahab pembunuh berdarah dingin, dan yang seterusnya. Untuk apa? Silahkan, semuanya sudah terbuka. Akidah Ahli Sunnah sudah terpampang, sudah terpapar, terjelaskan semuanya di karya-karya para immah Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Ahmad dan yang selain beliau. Maka ketika kita membahas ada di antara kaum muslimin yang akan masuk ke dalam an-nar, bukan artinya kita mengkafirkan mereka. Ini yang harus diluruskan. Karena kalau kita mengambil lawazimul qaul, kita mengatakan kulluhum finnar, mayoritas dari kaum muslimin akan masuk ke dalam an-nar, berarti kalian wahai kaum Wahabi mengkafirkan muslimin selain ahlu sunnah, selain Wahabi. Maka kita jawab, apakah Anda berani wahai Pak Kiai mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah mengkafirkan umatnya? Karena yang kita sampaikan ucapan Nabi loh, alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini juga ucapan beliau. Setiap umatku akan masuk ke dalam syurga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau tidak mau masuk ke dalam syurga, masuk mana? An-nar. Bingung sahabat Nabi, siapa ya Rasulullah? Man ya aba ya Rasulullah? Siapa yang enggan? Siapa yang enggak mau masuk ke dalam syurga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam syurga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka. Berarti Rasul mengkafirkan yang maksiat kepadanya. Bukan demikian kita memahami ayat-ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian kita memahami sabda-sabda beliau alaihi salatu wasallam. Harus kita bahas dengan pembahasan ilmiah. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, permasalahan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah al-fawaid, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ah, minha di antaranya anna man mata ala tauhid, barang siapa yang wafat dalam kondisi dia bertauhid, dakhalal jannah qat'an, pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Ini faedah pertama yang beliau sebutkan. Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah. Barang siapa yang wafat dalam kondisi dia bertauhid, mengikrarkan dua kalimat syahadat, pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Wa hadza huwa alladhi aw aradahu al-musannifu rahimahullah bi iradihi fi hadzal mahal. Dan inilah yang diinginkan oleh al-imam Muslim alaihi rahmatullah ketika meriwayatkan hadis ini pada sahih Muslim. Pasti seorang muslim masuk ke dalam al-jannah. Pembahasan global. Ini ditujukan untuk kepada mereka, para habaib, kepada mereka, para kiai, para guru yang suka menuduh Wahabi itu suka mengkafirkan orang, suka memastikan orang masuk ke dalam an-nar. Ini loh akidah kita wahai para kiai. Ini akidah kami ahli sunnati wal jamaah. Akidah kami yang berjalan di atas dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, dakwatus salafiyah. Kami meyakini saudara-saudara kami muslimin akan masuk ke dalam al-jannah qat'an. Pasti. Walau ragimat unuf. Walaupun hal tersebut dibenci oleh mereka kaum sufiyah penjelasannya. Karena penjelasan-penjelasan yang semacam ini akan merobohkan kedustaan-kedustaan mereka. Karena mereka akan kebingungan. Oh ternyata akidahnya Wahabi tidak seperti yang kita bahas. Ya memang benar. Apa yang kalian bahas bukan akidah hakiki yang dimiliki oleh kaum Wahabi. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa setiap muslim akan masuk ke dalam al-jannah, bukan masuk ke dalam an-nar. Jadi tidak benar kalau kita suka mengkafirkan, suka memastikan orang masuk ke dalam an-nar. Wal'iyadu billah. Wa minha, faedah yang kedua. Anna fi hammin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhabhi ba'di hamailihim bayan mura'atul masalih, bayanun mura'atul masalih wa taqdimul ahammi fal aham. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini menjelaskan keinginan beliau untuk menyembelih beberapa ekor unta, di sini menunjukkan bahwa perhatian beliau kepada sahabat-sahabatnya sangat-sangat luar biasa. Ini yang harus dimiliki oleh kita sebagai umat beliau. Karena kalau kita mengaku umat beliau alaihi salatu wassalam tapi lam na'tani bil akharin, kita enggak peduli dengan orang lain mau susah, orang lain mau kelaparan, orang lain mau kesulitan, kita enggak peduli. Yang kita pedulikan hanya diri kita, diri keluarga, diri orang-orang yang di sekitar kita, kerabat-kerabat kita. Ini berarti kita telah menyelisihi apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan al-i'tina'u bil akharin. Kita harus perhatian dengan orang-orang lain. Sahabat-sahabat Nabi kerabat beliau, bukan, bahkan sebahagian sahabat beliau yang ikut ke peperangan Tabuk bukan dari bangsa Arab, ajam. Tapi dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa kelaparan, Nabi pun peduli kepada mereka sehingga beliau memiliki niat yang kuat untuk menyembelih unta-unta yang telah dibawa. Taqwa taqdimul aham fal aham, dan mengedepankan hal yang penting di atas yang penting. Yang penting terlebih dahulu. Apa yang penting? Mengobati rasa lapar yang ada di sisi sahabat-sahabat Nabi. Beliau berpikir, kalau posisi sahabatku ini kelaparan semua, akan sulit kita meneruskan perjalanan menuju Tabuk. Jadi hal ini dulu yang harus kita obati. Gimana caranya? Ya kita sembelih unta-unta. Ini sebelum mendapatkan saran atau masukan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wa minha, faedah yang ketiga. Anna fi qawli Umar, pada ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, lau jama'ta ma baqiya min azwadil qawm ila akhiril hadith. Ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ya Rasulullah, kalaulah engkau mengumpulkan sisa-sisa perbekalan yang ada di sisi para sahabatmu ini, pasukanmu ini, maka itu akan jauh lebih baik. Dalam ucapan ini bayanun ala jawazi ardul mafdul alal fadil, sebuah penjelasan bahwasanya seorang yang memiliki keutamaan yang di bawah boleh memberikan saran, boleh memberikan masukan kepada orang yang memiliki keutamaan di atas. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Umar Ibn Khattab dibandingkan dengan Nabi alaihissalatu wassalam harus melewati seorang yang bernama Abu Bakar. Tapi hal itu tidak menjadikan Umar Ibn Khattab menahan saran dan masukan beliau. Saran dan masukan beliau tetap disampaikan. Artinya posisinya Umar Ibn Khattab masih di bawah kemuliaannya dibandingkan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi tetap disampaikan oleh Umar Ibn Khattab masukannya, sarannya, ya Rasulullah demikian mungkin lebih baik. Ya tentunya dengan penuh adab. Yang begini mungkin lebih baik ya Rasulullah. Maka ini diperbolehkan. Artinya seorang al-fadil, seorang yang memiliki kemuliaan, bukan seorang yang anti kritik, bukan seorang yang anti nasihat, bukan seorang yang anti masukan. Siapapun bisa memberikan masukan kepada al-fadil tersebut. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yarahu maslahatan, ketika kita melihat ada maslahat dalam perkara tadi. Liyanzur al-fadil fi, agar seorang yang memiliki kemuliaan melihat saran dan masukan yang ada. Fa in dhaharat lahu maslahatun fi'lu fa'alahu, apabila terlihat dan nampak maslahat dari saran yang disampaikan, walaupun kemuliaan orang tadi masih di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tetap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab tetap memberikan nasihatnya, masukannya, dan Nabi alaihi salatu wasallam tetap menerima apa yang disampaikan kepada beliau dari saran-saran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Faedah berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athiyubi hafizahullah wa ra'ah, jawazu khaltil musafirina azwadahum, diperbolehkannya beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan untuk mengumpulkan perbekalan-perbekalan mereka. Jadi untuk saling bertukar bekal, atau yang semisalnya, apalagi pada masa-masa yang dihadapi seperti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masa kelaparan, maka ini adalah hal yang diperbolehkan, bukan merupakan satu aib, satu kekurangan pada kelompok atau musafirin tersebut. Bahkan menunjukkan sebuah keutamaan, si fulan peduli kepada si Allan peduli kepada si Khallan, dan yang seterusnya. Fadil yang terakhir yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, anna fihi alaman min a'lamin nubuwah adh-dhahirah. Di dalam riwayat ini terdapat sebuah tanda dari tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hal ini bisa kita dapatkan penjelasannya secara global ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan makanan-makanan yang sedikit tadi kemudian menjadi berkah dan diisi setiap tempat-tempat bekal yang ada di sisi pasukan Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan mereka memakan langsung di situ, dan ada juga yang dijadikan bekal sampai perut-perut mereka kenyang, dan masih ada makanan yang sisa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa hal ini adalah tanda dari kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang berkaitan dengan riwayat ini. Ada beberapa faedah tambahan yang insyaallah taala akan kita nukilkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab pada malam hari ini. Bismillah, afwan, kenapa setiap salat Jumat harus membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terbatas hanya pada dua surah tersebut, bisa juga dengan surah yang lainnya, Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, atau melihat kondisi makmumin. Kalau kondisi al-makmumin ternyata membutuhkan imam membaca surah yang lebih ringkas lagi, maka dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah ahlul bid'ah masuk surga setelah mereka dicuci di an-nar karena ada penyimpangan, pelecehan mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih tuduhan kepada ahlu sunnah, sebahagiannya lagi malah ada yang mengkafirkan para sahabat, ketika mereka masih dalam kondisi muslim, mereka akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya apakah masuk dukhulan awwalian, gelombang pertama, ataukah gelombang-gelombang berikutnya setelah diangkat oleh Allah dari an-nar. Ahlul bid'ah, karena kebid'ahan telah kita ketahui terbagi menjadi dua, kebid'ahan yang mukaffirah, yang membuat pelakunya yang memiliki akidah tersebut, keyakinan tersebut kafir, maka ini kekal di dalam an-nar, tidak akan dikeluarkan oleh Allah karena keyakinan bid'ahnya, akidah bid'iyahnya sudah kufur, seperti Aisyah di dalam neraka, Aisyah penzina, Abu Bakar kafir. Ini bid'ahnya sudah mengkafirkan mereka. Ada lagi bid'ah mufasiqah, yang keyakinan bid'ah tersebut membuat mereka fasik. Kalau membuat mereka fasik, artinya mereka akan dicuci terlebih dahulu di an-nar, kemudian akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal qata'an, dengan pasti, dengan kepastian ke dalam al-jannah. Wallahu a'lam bishawab. Ahlu sunnah, apakah bisa masuk ke dalam al-nar, neraka Allah? Sangat bisa. Ahlu sunnah, salafiyun, kata-kata mereka wahabi, apakah bisa masuk ke dalam an-nar, neraka Allah? Sangat bisa. Karena ahlu sunnah bukanlah seorang yang maksum. Mereka kaum salafiyun, ada di antara mereka yang melakukan kemaksiatan, kefasikan, dan yang seterusnya, mereka akan dicuci terlebih dahulu pula di dalam an-nar wal-iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari pedihnya siksaan api neraka. Amin. Allahumma amin. Afwan, anak ingin bertanya, ada seorang ayah berpemahaman sufi, melarang anaknya dan tidak ridha kepada anaknya ketika si anak ini bermajlis ilmu di majlis salafi. Bagaimana sang anak menyikapi perlakuan ayahnya? Tetap melakukan birrul walidain, tetap berbakti kepada ayahnya yang sufi. Tunjukkan, antum sebagai seorang sunni salafi, antum sebagai seorang yang pernah belajar atau sedang belajar dakwah salafiyah, tunjukkan ini loh bi, ini loh ayahku, ini loh ayahandaku, aqidah yang kita belajar di pondok pesantren salafi. Kita harus memuliakan orang tua, kita harus menghormati orang tua, dan yang seterusnya. Sampaikan adab-adab dan akhlak-akhlak mulia yang ada di sisi dakwah as-salafiyah. Bismillah, mohon jelaskan pencabukan yang dilakukan terhadap Imam Ahmad oleh penguasa yang kemudian dijadikan pengkiasan terhadap pencambukan Syekh Muhammad bin Hadi. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Kias yang dilakukan oleh sebahagian mereka disebut dalam bahasa syar'i dengan qiyasun ma'al fariq. Sebuah kias yang berbeda. Sama-sama dicambuk, sama-sama dicambuk walaupun Muhammad bin Hadi belum dicambuk, artinya telah keluar vonis resmi dari mahkamah, dari pengadilan, bahwa seorang yang bernama Muhammad bin Hadi akan menghadapi hukum cambuk, 80 kali cambukan, dihukumi sebagai seorang fasik dan dihukumi bahwa persaksiannya tidak akan diterima selama-lamanya. Ini resmi keluar dari pemerintah Arab Saudi, khususnya pengadilan, karena perkara ini disebabkan atas syakawa, keluhan atau aduan yang ada di sisi seorang yang bernama Abu Ayyub Al-Maghribi hafizahullah wa'ala, yang dituduh oleh rajul, oleh Muhammad bin Hadi, sebagai seorang ahir, sebagai seorang penzina. Dan hukuman tersebut akan diberlakukan kepada Muhammad bin Hadi, tapi sampai sekarang masih belum. Jadi kalau mau dikiaskan, kita membahas secara global, pengkiasannya berbeda. Karena hukuman cambuk yang telah didapatkan oleh Imam Ahmad karena penguasanya zalim, karena penguasanya pada saat itu meminta dan mewajibkan Imam Ahmad untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Ketika Imam Ahmad tidak ingin mengucapkan hal tersebut, maka beliau mendapatkan hukuman dari penguasa yang zalim ketika itu, akhirnya mendapatkan hukuman cambuk. Sementara apa yang ada di sisi Muhammad bin Hadi berbeda dengan apa yang ada di sisi Imam Ahmad. Penguasa yang ada di Arab Saudi yang dipimpin oleh Malik Salman hafizahullah wa ra'ah, walhamdulillah, penguasa yang adil, penguasa yang adil yang kita lihat secara zahir, dan tidak sama sekali memaksa seorang Muhammad bin Hadi untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Ayo Muhammad bin Hadi, katakan Al-Quran makhluk. Sehingga dia menolak dan harus dicambuk. Qiyasun ma'al fariq. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mencium kening sahabat kita atau teman dekat kita? Jangan. Kalau mencium kening, bagusnya kepada orang yang lebih tua. Kalau sahabat antum, ya jangan dicium keningnya. Nanti khawatir terjadi fitnah, apalagi al-amrad, anak-anak yang masih belum ada jenggotnya. Jangan. Kalau mau melakukan kepada abah antum, orang tua, silahkan. Mencium kening adalah bahagian dari penghormatan kepada mereka para orang tua al-aba wal ummahat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.